Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para talabah, ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini pelajaran kita membaca kitab Mutamimatul Al-Jurumi ya. Nah, Mutamimatul Al-Jurumi ya, barakallahu fikum. Dan kita sekarang di halaman 127. Ya, membahas tentang al-huruful musyabahatu bilaisa, huruf-huruf yang menyerupai laisa. Silakan bergantian membaca. Ya, Abu Isa terlebih dahulu. Wa ammal huruf faslun. Wa ammal huruf. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة ما ولا وإن ولات فأما ما حسب قال المصنف رحمه تعالى فصل فصل وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة ma, wala, wa in, walata. Adapun huruf-huruf yang menyerupai laisa, maka huruf-huruf itu ada empat, yaitu ma, la, in, dan lata. Nah, barakallahu fikum. Huruf-huruf yang menyerupai laisa artinya huruf-huruf ini beramal amalan laisa. Nah, lihat catatan kaki. Asbahat laisa fin nafyi wal jumud wad dukhul alal jumlatil ismiyah. Menyerupai laisa dalam hal penafian, wal jumud jamidnya, wad dukhul alal jumlatil ismiyah, dan masuk pada jumlah ismiyah, masuk pada mubtada dan khobar. Barakallahu fikum. Nah, huruf-huruf ini menyerupai laisa dari sisi apa? Penafian, jumud, dan masuk pada jumlah ismiyah. Huruf-huruf ini beramal laisa. Laisa masuk pada mubtada dan khobar, merubah mubtada menjadi isimnya dan khobar menjadi khobarnya. Dan demikian juga huruf-huruf ini masuk pada mubtada dan khobar. Nah, merubah hukum mubtada menjadi isimnya huruf-huruf ini, dan merubah khobarnya menjadi khobarnya huruf-huruf tersebut. Barakallahu fikum. Artinya huruf-huruf ini, artinya huruf-huruf ini bagian dari nawasikh mubtada dan khobar, namun berupa huruf. Nah, kalau kana berupa apa? Fi'il. Ya, laisa juga berupa fi'il. Yang kita bahas sekarang nawasikh mubtada dan khobar berupa huruf. Lanjutan bacaan. Di lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa amma ma fa ta'malu wa 'amala laysa 'inda al-hijaziyyina bi syarq al-awwal alla taqtarina bi in thani alla yaqtarina khabaruha bi illa. Nam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa amma ma fa ta'malu 'amala laysa 'indal hijaziyyin. Adapun ma, ia beramal amal laysa menurut orang-orang ahli Hijaz, yaitu menurut logo ahli Hijaz. Nam, dan logo ahli Hijaz adalah logo yang kuat. Al-Quran turun dengan logo ini. Enam. Al-Quran turun dengan logo ini. Qala bisyarti, dengan syarat, alla taqtari nabiin, tidak disertai in. Enam. Mak tersebut tidak disertai in. Nanti ada penjelasan bagaimana kalau disertai in. Wa alla yaqtarina khabaruha bi illa, khabarnya tidak disertai dengan illa. Nanti juga ada penjelasan contoh khabar yang disertai illa. Wa alla yataqaddama khabaruha ala ismiha, dan khabarnya tidak mendahului isimnya. Wa alla yataqaddama ma'mulu khabariha ala ismiha, dan ma'mul khabarnya tidak mendahului isimnya. Illa idza kana al-ma'mulu dzarfan aw jaran wa majrur, kecuali jika ma'mul tersebut berupa dzarf atau jar majrur. Nanti juga ada penjelasan tentang apa yang disebutkan di syarat-syarat ini. Barakallahu fikum. Naam. Ya, berganti membaca. Mas Aziz, baca. Fal mustawfiyatu disurut. Bismillah. Fal mustawiyatu lisyuruti nahwu ma zaidun dhahiban wa kaqawlihi ta'ala ma hadha basharan ma hunna ummahatihim fa in iktaranat bi in batala amaluha nahwu ma in zaidun qa'imun wa kadha in iktarana khabaruha bi illa nahwu wa ma muhammadun illa rasul وكذا إن تقدم خبرها على اسمها نحو ما قائم زيد مأمول الخبر وليس ظرفا أو جارا ومجرورا نحو ما طعامك زيد آكل فإن كان ظرفا نحو ما عندك زيد جالسا أو جارا ومجرورا نحو ما في الدار زيد جالسا لم يبطل عملها وبنو تميم لا يؤملونها وإن استوفت الشروط المذكورة. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه تعالى فالمستفية للشروط نحو yang memenuhi syarat-syarat, contohnya ma zaidun dhahiban. Nah, ma zaidun dhahiban, ma nafiyah hijaziyah, zaidun isimnya marfu, dhahiban khabarnya mansub. Nah, barakallahu fikum. Ma hijaziyah ta'malu amal laisa tarfa'ul isma wa tansibul khobar, itu ya, zaidun ismuha marfu, dhahiban khobaruha mansub. Nah, di sini contoh ini memenuhi syarat. Kenapa? Karena zaidun berupa apa syarat yang disebutkan di atas, yaitu alla taqtarina bi'in, tidak ada in. 6. Maknya tidak disertai in. Kemudian juga wa alla yaqtarina khabaruha bi illa, khabarnya tidak ada ilanya. 6, itu ya. Apa syarat berikutnya? Wa alla yataqaddama khabaruha ala ismiha, khabarnya tidak mendahului isimnya. Kemudian alla yataqaddama ma'mulu khabariha ala ismiha, ma'mul khabar juga tidak mendahului isimnya kecuali berupa dhorob atau jar majrur. 6. Barakallahu fikum. Demikian juga contoh-contoh berikut ini juga memenuhi syarat. Waqa qawlihi ta'ala, dan seperti pada firman Allah Ta'ala ma hadza basyaron ma hunna ummahatihim. Sama contoh-contoh ini memenuhi syarat. Barakallahu fikum. Ma hijaziyah, hada isimnya, basharon khobarnya. Begitu juga pada mahuna ummahatihim, ma nafiya ijaziyah, huna isimnya, ummahatihim khobarnya. Qala fa iniqtaronat in, fa iniqtaronat bi in batola amaluha nahwu ma in zaidun qaimun. Jika disertai dengan in, maka amalnya batal, yaitu tidak beramal amalaysa lagi. Artinya apa? Tidak ada lagi isim, tidak ada lagi kita mengatakan isim ma atau khobarnya ma. Karena apa? Karena batal amalannya. Fa in qataronat bi in batala amaluha, jika disertai in maka amalannya batal. Nahwu ma in zaidun qaimun. Nah, ma di situ ma nafiyah hijaziyah, batala amaluha, in sebagai apa di situ? In zaidah kafa. Nah, in zaidah kafa, in tambahan yang menahan ma dari beramal. In zaidah kafa. Zaidun mubtada marfu, qaimun khobarnya marfu. Nah, zaidun mubtada, qaimun khobar lil mubtada marfu. Walau wakadzalika ini ketarona khobaruha bi ilah, demikian juga apabila khobarnya disertai dengan ilah. Nahwu wama Muhammadun illa rasulun. Nah, wama Muhammadun illa rasulun. Barakallahu fikum. Alwawu alhasab maqobla ma nafiyah. Nah, atau kita katakan jika ma ini batal dari beramal, cukup kita katakan ma nafiyah ya. Seperti yang di atas tadi, ma in zaidun qaimun, kita katakan ma nafiyah cukup. Nah, tidak perlu kita katakan ma nafiyah hijaziyah batola amaluha. Kita katakan cukup ma nafiyah. Nah, kita baca ulang yang wama Muhammadun illa rasulun. Alwawu alhasab maqobla ma nafiyah Muhammadun mubtada, menjadi mubtada. Naam. Illa harfu istisna, rasulun khabarnya. Khabar mubtada marfu'. Qala wa kadzalika in taqaddama khabaruha 'ala ismiha. Demikian juga apabila khabarnya mendahului isimnya. Demikian juga jika khabar mendahului isimnya. Nahwu ma qa'imun zaidun. Nah, ma qa'imun zaidun. Ma nafiyah, karena batal kita cukup mengatakan ma nafiyah. Qaimun khabar mubtada muqaddam, khabar muqaddam nah marfu, kemudian zaidun mubtada muakhar marfu. Barakallahu fikum. Kenapa beramal batal di sini? Karena khabarnya mendahului mubtada, mendahului isimnya yang tadinya ma zaidun qaiman. Nah, kemudian isimnya didepankan mendahului mubtada, maka amalannya batal sehingga kembali ke mubtada ya. Yang tadi apa? Tadi kita ucap ma zaidun qaiman. Kemudian ketika isimnya qaiman dikedepankan, maka amalannya batal sehingga kembali zaidun itu menjadi mubtada, tidak menjadi isim. Maka imun zaidun. Qala au taqaddama ma'mulul khabari walisa dhurfan, atau ma'mul khabar mendahului isim. Naam. Walisa dhurfan, dan ma'mul khabar tersebut bukan dhurf. Nahwu contoh ma ta'amaka zaidun akilun. Ma ta'amaka zaidun akilun. Jika kalimatnya tidak dikedepankan makmulnya, jika makmul pada kalimat ini tidak kita kedepankan, maka kalimatnya menjadi ma zaidun akilan ta'amaka. Itu ya. Kalau khabarnya tidak kita kedepankan, maka kalimatnya menjadi apa? Ma Zaidun akilan ta'amaka. Nah, apa i'rabnya ma Zaidun akilan ta'amaka? Makna fiya hijaziyah. Zaidun ismuha marfu', akilan khabaruha mansub. Ta'amaka maf'ulun bihi li'akil li'anahu isim li'anahu ismu fa'ilin ya'malu amala fi'lin. Nah, karena dia isim fa'il berupa, karena dia isim fa'il yang beramal amal fi'il, atau ya'malu amala fi'li ma'lum, fi'il ma'lum. Nah, itu asalnya ya. Ta'am mudhof ka fi malijirin mudhofun ilai. Kemudian makmulnya kita kedepankan, kita taruh di depan. Maka ketika itu ma'ijasiyah amalannya amalannya batal. Sehingga yang tadinya isim kembali lagi menjadi mubtada. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa kita katakan kembali lagi ke mubtada? Karena asalnya mubtada. Kalau tidak ada makna fiyah itu mubtada. Kita katakan Zaidun akilun ta'amaka. Zaidun akilun ta'amaka. Apa i'rabnya? Zaidun mubtada, akilun khabar, ta'amaka sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul untuk akil tadi. Nah, Zaidun akilun ta'amaka. Zaidun mubtada, akilun khabar, ta'amaka maf'ul. Maf'ul untuk akil. Lalu kita masukkan ma menjadi apa? Ma Zaidun akilan ta'amaka. Maka Zaidun menjadi apa? Menjadi apa? Isim ma. Akilan khabarnya ma. Ta'amaka maf'ul li akil. Nah itu ya. Lalu kita kedepankan sekarang apa ini? Ma'mulnya. Ma'mul. Nah, ma'mul lebih khusus kita katakan maf'ul. Nah, kalau ma'mul juga enggak masalah, lebih umum kita katakan ma'mul. Nah, kita kedepankan ma'mulnya yang dia itu maf'ul. Nah, ma ta'amaka Zaidun akilun. Zaidunnya kembali menjadi mubtada lagi karena amalannya batal. Ma ta'amaka Zaidun akilan. I'rabnya ta'amaka tetap sebagai ma'mul. Ma nafiya ta'amaka maf'ul muqaddam li akil wa huwa mudhaf ka fi mahalli jarin mudhafun ilai. Zaidun ismuha marfu'. Zaidun mubtada marfu, Zaidun mubtada marfu, akilun khobar mubtada marfu. Qala fa in kana dzarfan nahwu ma indaka Zaidun jalisan. Jika makmul tersebut berupa dzarf, fa in kana, karena di situ isimnya huwa ya, karena isimnya huwa. Kembali ke siapa huwa? Kembali ke makmul, ke makmul, karena sekarang yang dibicarakan adalah makmul. Maka kita langsung artikan apabila makmulnya berupa dzarf, berupa dorob, nahwu ma'indaka Zaidun jalisan, ma'indaka Zaidun jalisan. Nah, di sini makmul yang dikedepankan dorob bukan? Dorob. Nah, asalnya apa kalau enggak dikedepankan? Asal kalimat ma Zaidun jalisan indaka ya, ma Zaidun jalisan indaka. Beramal enggak ucapan itu ma Zaidun jalisan indaka? Beramal mahnya. Kalau dikedepankan beramal enggak? Tetap beramal juga. Karena ma'mulnya berupa dhorob atau jar majrur, maka tetap beramal. Ma indaka Zaidun jalisan. Nah, ma nafiyah hijaziyah. Indaka indah dhorob kafi mahli jarin mudhafun ilai. Zaidun ismu ma jalisan khobarnya. Au jarun wa majruran, atau berupa jar majrur. Nahwu ma fidari Zaidun jalisan. Ma nafiyah hijaziyah. Fidar fi harfu jar dar isim majrur. Zaidun ismu ma marfu jalisan khobaruha mansub. Wala lam yabtul amaluha. Nah, jika makmul yang muqaddam tadi berupa dhorob atau jar majrur, lam yabtul amaluha, maka amalannya tidak batal. Amalan ma'nafiyah tidak batal. Wa banu tamim la yu'milunaha wa in istawfiyatis syurut. Wa banu tamim la yu'milunaha wa inistawfiyatis syurut. Banu tamim, orang-orang banu tamim tidak mengamalkan ma nafiyah ini meskipun syarat-syarat terpenuhi. Nah, artinya apa? Isim setelah apa, artinya setelahnya isim setelahnya dikatakan mubtada, masih mubtada, bukan isimnya ma, karena tidak beramal, tidak mengamalkannya. Ya, silakan Pak Ahmad membaca. La musyabbahatu bi laisa, wa amma la fata'malu amala laisa aitun indal hisa indal hijaziyina faqad bisyurutil mutaqaddimati fi ma wa tazidu bi syartin akhir wa huwa ay yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini nahwu la rajulun afdala minka wa aksaru amaliha fi syir fi syi'ri. Nah, barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah, wa amma la fata'malu amala laysa aidan indal hijaziyyin faqat. Adapun la, maka ia beramal amal laysa juga, maka ia beramal amal laysa juga menurut ulama ahlul Hijaz saja. Bisyurut al-mutaqaddimati fi ma, dengan syarat-syarat yang telah lewat pada syarat-syarat ma. Apa saja syarat-syaratnya? Yaitu tidak disertai in, ma-nya tidak disertai in, berarti apa di sini? La-nya tidak disertai in, ya. Kemudian tidak khabarnya tidak disertai dengan ila. Kemudian apa? Khabar tidak mendahului isim. Kemudian ma'mul khabar tidak mendahului isim. Barakallahu fikum. Yaitu syarat-syaratnya. Qala wa tazhidu bi syartin akhar, dan ditambah syarat yang lainnya, wa huwa an yakuna ismuha wa khabaruha nakirotain, yaitu isim dan khabarnya berupa nakiro, berupa isim nakiro. Nah, nahwu contoh, contoh yang memenuhi syarat ya. La rajulun afdalu minka. La rajulun afdala minka. Nah, la rajulun afdala minka. La di situ la nafiya hijaziyah. Seperti kita mengucap ma nafiya hijaziyah, ini juga kita katakan la nafiya hijaziyah. Kenapa? Karena beramal menurut orang-orang Hijaz. Sehingga dikatakan la nafiya hijaziyah. Rajulun ismuha marfu, afdala khabaruha mansub, minka jar majrur. Nah, syaitnya apa di situ? Syaitnya contoh ini memenuhi semua syarat yang ada. Nah, termasuk syarat yang kelima, apa itu? Berupa isim dan khabarnya berupa nakhirah semua. Kalau aktsaru amaliha fi syi'ri, dan kebanyakan beramal pada syair. Kebanyakan beramal pada syair. Nah. Ya, silakan Abu Salma membaca. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa amma in fata'malu amala laysa fi lughati arabiyyati. Rughatil ahliyati. Rughatil ahliyati bi syuruti mutaqaddamati fi ma sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan nahwu in zaidun qa'iman wa sumi'a min kalamihi min kalamihim in ahadun khairan min ahadin ila bil afiyati. Ya, hasan. Qala al-musannif rahimahutaala, wa amma in fata'malu 'amala laysa fi lughatil 'aliyati bisyurutil mutaqaddimati fi ma. Adapun in, maka ia beramal amal laisa pada logo alia. Pada logo apa? Alia. Siapa itu logo alia? Apa itu? Kita lihat catatan kaki nomor 2. Al alia hiya ma foko najdin ila ardi tihama. Logo alia itu logonya orang-orang yang berada di atas najd sampai pada daerah Tihama. Wa ila ma wara'a Makkah wa hiyal Hijaz wa ma walaha, dan sampai ada, sampai pada yang di belakang Makkah yaitu Hijaz wa ma wa laha dan yang setelahnya. Nah, barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa amma in fa ta'malu amala laysa fi lughatil 'aliyah. Adapun in, maka ia beramal amal laysa menurut lughah 'aliyah. Bi syurutil mutaqaddimati fi ma, dengan syarat yang telah lewat. Dengan berlaku dengan apa? Syarat-syarat yang telah lewat pada ma. Sewa ungka nasmuha ma'rifatan au nakirotan, baik isimnya berupa isim ma'rifat atau isim nakiro. Nahwu in zaidun qa'iman, contohnya in zaidun qa'iman. Farakullahu fikum. Apa i'rabnya? In, in nafiyah ta'malu amal laisa. Kalau yang sebelumnya kita katakan nafiyah hijaziyah gitu kan. Nah, kalau ini tidak khusus pada ahlul hijaz, berlaku juga untuk lugah yang lain, maka kita katakan in nafiyah, kita katakan in nafiyah ta'malu amal laisa. Nah, in nafiyah ta'malu amal laisa. Apa amalannya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Nam zaidun ismuha marfu, alamat rafihi doma, qa'iman ism khabaruha mansub alamat nasbihi fathah. Qala wa sumi'a min kalamihim, dan datang secara samai pada ucapan mereka, in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Nah, tidak ada seorang pun lebih baik dari orang lain melainkan dengan afiyah. Artinya seorang itu menjadi lebih baik disebabkan karena afiyah, afiat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, i'rabnya in nafiyah ta'mal amalaysa ahadun ismuha marfu. Nah, kemudian apa? Khairan khabarnya mansub. Kemudian min ahadin jar majrur ila harfu istisna, bil afiyah jar majrur juga yang keduanya muta'alik dengan khabar. Iya. Lanjutan bacaan. Abusa. Bisa. Al-Qurtubi. Ya, lanjutan bacaan. Sekarang Abu Isa membaca. Wa amma lata. Wa amma la fa ta'malu amala laisa. La atau lata? Ya. Wa amma lata fa ta'malu. Wa amma la. Wa amma lata fa ta'malu amala laisa bi syarti an yakuna ismuha wa khabaruha lafdhal hini. وأن يحذف اسمها أو خبرها والغالب حذف الاسم نحو ونادوا ولا تحين مناص أي ليس الحين حين فرار وقرئ ولا تحين مناص على أن الخبر محذوف أي ليس حين فرار حينا لهم. Selesai, antum baca. Ya, barakallahu fikum. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa amma lata, adapun lata, fata'malu amala laysa bi syarti an yakuna ismuha wa khabaruha lafdhal hin. Adapun lata, maka ia beramal amal laisa dengan syarat isim dan khobarnya berupa lafat hin. 6. Barakallahu fikum. Lata beramal amal laisa ini menurut pendapat jumhur ulama, termasuk di dalamnya adalah Imam Sibawai. 6. Namun beramalnya dengan dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama tadi yang barusan kita sebutkan, isim dan khobarnya berupa lafat hin, artinya memiliki arti waktu, artinya waktu atau saat. Nah, wa an yuhdafa ismuha wa khabaruha, dan syarat berikutnya adalah isim dan khabarnya dihapus. Isim dan khabarnya dihapus. 6. Wal gharibu hadful ismi, dan biasanya yang dihapus adalah isimnya. Dan biasanya yang dihapus adalah isimnya. 6. Sebagian ulama menjelaskan bahwa lata itu berasal dari la asalnya. Lata itu berasal dari la. Kita tadi telah lewati la kan? Ya enggak? La. Awalnya apa kita baca tentang? Awalnya kita baca adalah ma. Ya, kemudian apa setelah itu? La. Setelah itu apa? In. Setelah itu lata. Nah, lata ini sebetulnya berasal dari la. Asalnya adalah la tadi yang telah kita baca tadi. 6. Hanya saja ditambahkan padanya ta. Ditambahkan padanya ta. 6. Seperti ruba dan rubat. Fuma dan fumat. Nah, seperti itu. Dan ditambahkannya ta pada la menjadi lata, la menjadi lata, agar apa? Agar lebih menyerupai fi'il. Nah, atau untuk lebih memperkuat arti nafyu, untuk lebih memperkuat arti nafyinya. Nah, seperti yang terjadi pada sigomubalago. Sigomubalago alamun, alamun, agar lebih kuat ditambah ta menjadi alamatun. Nasabun, agar lebih kuat ditambah lagi ta menjadi nasabatun. Nah, itu. Itu menurut penjelasan sebagian ulama, seperti yang dijelaskan oleh Asmuni nam dalam syarah beliau, syarah Alfiya Ibnu Malik. Nam barakallahu fikum. Nam qala, nahwu contoh fanada wala tahina manas ai laisal hinu hina firar hina firarin. Nah, mana syaitnya? Syaitnya isim dan khobarnya apa disitu? Syaitnya isimnya mahdub, isimnya mahdub yaitu al-hinu walatahina manas ay leis al-hinu hina manas. Nah, lataknya ditafsirkan leisa, kemudian isimnya apa itu? Hinu, al-hinu, lalu khobarnya hina manas, diartikan firor. Bisa dengerti? Ay itu tafsir dari ayat. Ay laisal hinu hina manas. Lata ditafsirkan apa? Laisa, karena dia artinya sama. Arti dan amalannya sama. Mengerti? Kemudian mana isimnya? Al-hin tadi disebutkan bahwasanya apa? Syaratnya isim dan khabarnya berupa lafat hin. Nah, hin bukan isimnya. Al-hin. Mana khabarnya? Hina. Nah, khabarnya. Kemudian manas diartikan dengan firor. Firor atau lari. Fanadau, dan mereka memanggil, meminta tolong. Nah, walatahina manas. Walat walai artinya laisal hinu hina manas. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, untuk melepaskan diri, lari dari siksa. Qala wa quri'a walatahinu manas, dan juga dibaca walata hinu manas. Nah, ala anal khobaru mahduf, ala anal khobaru mahduf, yaitu khobarnya mahduf. Kalau dibaca walata hinu manas, berarti hinu sebagai isimnya. Ya, mana khobarnya? Khobarnya mahduf. Ay artinya laisa hinu firarin hinan lahum. Nah, itu artinya gitu. Ucapan ketika ayat ini dibaca marfu, berarti artinya itu tafsirnya laisa hinu firarin hinan lahum, walata hina manas, walata hinu manas, hinunya sebagai isimnya mudhaf ilai, mana khabarnya? Mahdub, takdirnya hinan. Ya, alhamdulillah selesai dari pembahasan huruf-huruf yang menyerupai laisa. Ya, 6. Al-huruf al-musyabahatu bilaisa. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita insyaallah akan membahas tentang af'alul muqarabah. af'alul muqarrabah, fi'il-fi'il muqarrabah. Nah, ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, kita cukupkan pada pertemuan pagi ini. Untuk besok libur ya, karena ada rangkaian kegiatan khusus di ma'had kita. Karena itu kita liburkan. Begitu juga untuk nanti malam ya. Nanti malam ada rangkaian kegiatan juga. Adapun besok malam, malam Senin, kemungkinan besar kita adakan DL3. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.